Pernah kepikiran nggak sih Anda, gimana ya caranya para ilmuwan itu bisa sampai pada penemuan-penemuan hebat? Kelihatannya mungkin rumit, atau malah kayak sulap gitu ya? Iya, kadang kesannya begitu. Tapi sebenarnya, ada proses yang detail banget di baliknya. Hari ini, kita coba deh kita kupas tuntas materi sains dasar yang udah Anda siapkan ini. Kita lihat lebih deket, gimana sih proses ilmiah itu sebenarnya bekerja. Oke, siap. Misi kita kali ini ya, menggali gimana ketelitian, perhatian pada hal-hal kecil, itu tuh dalam setiap langkahnya bisa membentuk pemahaman kita tentang dunia. Sumber kita ini kan buku teks IPA SMP kelas 7. Jadi, kita lihat fondasi dasarnya. Mari kita mulai. Sip, mari. Waktu SD dulu, Anda pasti ingat dong belajar IPA. Tentang air, tubuh kita, energi, terus tata surya, planet-planet gitu kan? Iya, itu materi dasar banget ya. Nah, ternyata itu semua bagian dari sains atau ilmu pengetahuan alam. Sains itu ada di mana-mana, di sekitar kita. Kalau mau definisi yang lebih resmi nih, sains itu ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Gitu katanya. Betul. Dan ada dua kata kunci penting di situ. Apa tuh? Sistematis dan berdasarkan percobaan. Ah, oke. Sistematis dan percobaan. Jadi bukan sekedar tahu aja ya, tapi pengetahuannya itu terstruktur rapih dan udah diuji coba. Gitu ya? Tepat sekali. Kata sistematis itu artinya nggak acak-acakan. Nah, pengetahuan yang luas ini diatur dalam berbagai cabang ilmu. Masing-masing punya fokusnya sendiri dan seringkali detail banget ya. Coba kita lihat beberapa contoh deh. Boleh-boleh. Apa aja tuh? Ada biologi, ini ilmu tentang makhluk hidup. Luas banget ini. Ada lagi dalamnya, zoologi khusus hewan, botani khusus tumbuhan, terus ada mikrobiologi yang pelajari makhluk super kecil, bakteri, virus, gitu. Oke. Biologi, terus? Lalu ada fisika. Ini yang pelajari gejala alam, kayak gerak, energi, listrik, cahaya. Detailnya juga banyak. Ada mekanika, elektronika, optika, macam-macam lagi. Fisika ya? Yang hitung-hitungan itu seringnya ya? Hahaha, iya sering ada hitungannya. Terus ada astronomi, ini fokus ke benda-benda langit, planet, bintang, galaksi. Detailnya bisa soal pergerakan planet, kenapa ada gerhana, sifat komet itu gimana. Wah seru tuh astronomi. Kemudian ada geologi, ini ilmunya tentang bumi kita. Batuan, gunung berapi, gempa. Cabangnya ada vulkanologi, itu khusus gunung berapi. Ada seismologi, khusus gempa. Sampai paleontologi yang pelajari fosil-fosil purba. Oke, geologi. Udah empat, ada lagi? Masih ada. Kimia. Nah, ini tentang materi. Zat penyusunnya apa, sifatnya gimana, terus gimana mereka bereaksi satu sama lain. Dari sini muncul bidang kayak farmasi, bikin obat, radiokimia, soal zat radioaktif, ada kimia organik, anorganik, wah banyak lagi. Kimia, iya ya. Reaksi-reaksi gitu ya? Betul. Satu lagi deh, ekologi. Ini yang lihat interaksi antara makhluk hidup sama lingkungannya. Isu kayak polusi, perubahan iklim, nah itu dipelajari di sini. Wah, ternyata banyak banget ya cabangnya. Dan kalau dipikir-pikir, ini semua nyambung ke profesi sehari-hari ya? Iya, betul sekali. Dokter jelas perlu biologi sama kimia kan? Arsitek, butuh fisika buat hitung kekuatan bangunan. Pilot juga perlu paham fisika, mungkin astronomi juga buat navigasi. Bahkan detektif kadang pakai prinsip fisika atau kimia juga loh. Biar sama nama Albert Einstein di fisika. Atau dari Indonesia ada Pak B.J. Habibie di bidang kedirgantaraan, teknologi pesawat terbang. Iya, contoh yang bagus itu. Ini nunjukin betapa luasnya sains dan gimana setiap bidang itu punya kedalaman detailnya sendiri ya. Tepat, sangat spesifik dan detail. Nah, biasanya kan markas para ilmuwan buat eksperimen itu di laboratorium ya, atau lab IPA kalau di sekolah. Ini beda kan sama ruang kelas biasa? Jelas beda, isinya alat-alat khusus. Iya, alatnya kadang bentuknya unik-unik ya. Kalau kita lihat di materi Anda nih, di gambar 1.4 sama aktivitas 1.3, itu ada contohnya. Ada gelas ukur buat naker volume cairan biar pas. Gelas kimia atau labu Erlenmeyer, itu yang biasa buat nyampur atau manasin bahan. Yang bentuknya kerucut itu ya, Erlenmeyer? Iya, betul. Terus ada tabung reaksi buat reaksi skala kecil. Termometer buat cek suhu. Mikroskop buat lihat yang super kecil, sampai pembakar spiritus buat manasin, plus kaki tiga sama kawat kasa buat dudukannya. Lengkap ya, bahkan cara gambarnya di buku sering pakai diagram 2D gitu kan, gambar 1.5, yang penting fungsinya jelas. Iya betul. Nah, kenapa sih harus pakai alat-alat khusus ini? Nah, alat-alat khusus ini dirancang utamanya buat dua hal, akurasi hasil sama keamanan kerja. Akurasi dan keamanan, oke. Nah, soal keamanan ini, menarik nih. Laboratorium itu bisa jadi tempat beresiko loh kalau kita nggak hati-hati. Maksudnya? Ya kan ada api dari pembakar spiritus, terus ada bahan kimia yang mungkin bisa merusak kulit, itu namanya korosif. Atau berbahaya kalau terhirup, itu beracun. Wah, iya juga ya. Makanya penting banget tahu arti simbol-simbol bahaya. Itu biasanya ada di botol bahan kimia, kayak di gambar 1.6 di materi Anda. Dan yang paling penting ya, ada aturan keselamatan yang harus diikuti dengan disiplin. Aturan keselamatan ya? Contohnya apa aja tuh? Coba lihat di gambar 1.7 dan 1.8. Ada aturan kayak wajib pakai kacamata pelindung. Terus rambut panjang harus diikat biar nggak kena api atau masuk larutan. Nggak boleh makan atau minum di lab, jelas itu. Oke, masuk akal. Ada satu lagi yang krusial banget. Waktu manasin cairan di tabung reaksi, mulut tabungnya jangan pernah diarahkan ke diri sendiri atau ke orang lain. Itu bahaya banget kalau cairannya muncrat. Wah, itu kedengarannya sepele ya. Tapi bisa fatal kalau nggak hati-hati. Kayak di aktivitas 1.5 itu kan manasin cairan. Betul sekali. Di aktivitas itu kan dijelasin. Harus pakai penjepit kayu atau penjepit tabung reaksi. Terus arahkan mulut tabung ke tempat yang aman, jangan ke orang. Sambil digoyang-goyang pelan, biar panasnya merata, nggak mendidih tiba-tiba. Oke, oke. Jadi emang harus teliti banget ya ikutin aturannya? Iya. Aturan-aturan kayak gini bukan dibuat buat bikin repot, tapi memang buat melindungi kita dari kecelakaan. Ketelitian dalam ngikutin prosedur keamanan ini sama pentingnya loh sama ketelitian pas melakukan percobaannya nanti. Oke, sip. Jadi udah tahu tempatnya, lab, pentingnya aman. Sekarang kita masuk ke cara mainnya nih. Gimana sih ilmuwan itu kerja sampai bisa nemuin sesuatu? Katanya pakai metode ilmiah ya? Iya betul, metode ilmiah. Ini semacam panduan kerja yang sistematis. Mirip detektif gitu deh, ngumpulin bukti langkah demi langkah. Oke, langkahnya apa aja tuh? Di materi Anda, gambar 1.10, ada 6 langkah utama ya? Iya, secara umum ada 6 langkah berurutan. 1. Mulai dari observasi atau pengamatan. 2. Lalu merumuskan hipotesis, dugaan sementara. 3. Terus merancang percobaan. 4. Melakukan eksperimen atau percobaan itu sendiri. 5. Mengumpulkan dan menyajikan data. 6. Sampai akhirnya menarik kesimpulan. Setiap tahap ini perlu ketelitian yang tinggi. Oke, 6 langkah. Coba kita urai satu-satu ya, sambil lihat di mana sih aspek ketelitiannya itu penting banget. Mulai dari observasi. Oke, observasi. Ini langkah paling awal. Kita ngamatin lingkungan sekitar pakai panca indera kita. Tapi, enggak sembarang ngamatin, hasil pengamatan ini harus bisa memunculkan pertanyaan yang sifatnya bisa diuji lewat percobaan. Maksudnya bisa diuji? Iya, jadi bukan sekedar opini atau selera. Misalnya nih, bilang bunga A lebih indah dari bunga B. Itu kan opini, selera aja. Enggak bisa diuji secara ilmiah. Oke. Tapi kalau kita bertanya, apakah jenis tanah mempengaruhi kecepatan tumbuh bunga A? Nah, ini pertanyaan yang bisa dicari jawabannya lewat percobaan. Jadi, pengamatan yang jeli di awal ini penting banget buat nentuin arah penelitian. Oke, jadi observasi itu harus menghasilkan pertanyaan yang bisa diuji ya? Lanjut ke hipotesis. Ini apa tadi? Dugaan sementara ya? Betul, dugaan atau jawaban sementara atas pertanyaan tadi. Penting nih, hipotesis itu harus logis. Kalau bisa ya, didasarkan pada pengetahuan atau teori yang udah ada sebelumnya. Contohnya gimana? Contoh gampangnya gini, kita lihat awan mendung gelap banget, itu observasi. Terus kita menduga, kayaknya mau hujan nih, itu hipotesis. Oke. Kenapa kita bisa menduga gitu? Karena kita tahu, mungkin dari pelajaran siklus air, kalau awan tebal itu isinya uap air yang banyak yang bisa jadi hujan. Jadi ada dasar pemikiran yang nggak asal nebak aja. Ah, oke, oke. Jadi duganya ada alasannya ya? Nah, langkah ketiga nih. Merancang percobaan. Kayaknya ini mulai rumit ya? Ada istilah variabel segala. Iya, di sini tingkat kerumitan dan kebutuhan akan ketelitian mulai terasa banget. kita harus tentukan faktor-faktor apa aja yang terlibat dalam percobaan. Faktor-faktor ini disebut variabel. Variabel ya? Ada berapa macam tuh? Ada 3 jenis utama yang perlu kita pahami betul. 1, variabel bebas. Ini faktor yang sengaja kita ubah-ubah. Kita variasikan untuk melihat pengaruhnya apa. Ini penyebab yang mau kita selidiki. 2, variabel terikat. Ini faktor yang kita ukur atau amati hasilnya. Nilainya itu tergantung dari perubahan variabel bebas tadi. Ini akibat yang kita amati. 3, variabel kontrol. Nah, ini semua faktor lain yang harus kita jaga supaya tetap sama selama percobaan berlangsung. Variabel kontrol, kenapa harus dijaga tetap sama? Tujuannya apa? Supaya kita yakin kalau perbedaan hasil yang kita amati di variabel terikat itu benar-benar disebabkan oleh variabel bebas yang kita ubah tadi, bukan karena ada faktor lain yang ikut campur. Jadi percobaannya adil gitu. Oke, variabel bebas yang diubah, terikat yang diukur, kontrol yang dijaga sama. Kedengarannya agak teknis ya. Mungkin bisa pakai contoh biar lebih kebayang? Tentu. Di materi Anda itu ada contoh si ketut yang mau cari jalur tercepat ke sekolah. Oh iya, ada itu. Gimana tuh variabelnya? Variabel bebasnya jelas. Jalur mana yang dia pilih? Kan ada jalur A, jalur B, jalur C. Ini yang dia variasikan, yang dia coba satu-satu. Oke, jalurnya variabel bebas. Terus yang terikat? Variabel terikatnya, waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Ini yang dia ukur pakai stopwatch mungkin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan lewat tiap jalur. Sip. Nah, yang kontrolnya apa aja dong? Biar adil katanya tadi. Nah, ini yang perlu dipikirkan baik-baik dan harus teliti ngaturnya. Supaya adil, si ketut harus jalan kaki dengan kecepatan yang kira-kira sama di semua jalur. Mungkin perlu pakai alat bantu biar konstan kecepatannya ya. Oh iya, kalau jalannya beda-beda kecepatannya, ya nggak fair ya. Betul. Terus, orang yang jalannya juga harus sama, ya si ketut sendiri. Jam berangkatnya juga sebaiknya sama, biar kondisi lalu lintasnya mirip-mirip lah. Mungkin tipe jalanannya juga perlu dicatat, apakah aspal semua atau ada yang tanah. Semakin banyak faktor lain yang bisa kita kontrol atau jaga tetap sama, semakin valid nanti hasil perbandingannya. Wah, detail juga ya mikirin kontrolnya. Ada contoh lain nggak? Ada. Contoh si Ayu tuh yang mau tahu tanaman mana, tomat, cabe atau bawang yang paling cepat tumbuh. Oke, gimana variabelnya? Variabel bebasnya jelas jenis tanamannya, tomat, cabe, bawang. Ini yang mau dibandingkan. Variabel terikatnya kecepatan tumbuh. Misalnya diukur tinggi tanamannya dalam sentimeter setiap minggu. Oke. Kontrolnya apa aja tuh kalau nanam? Nah, ini banyak yang harus sama. Jenis tanamnya harus sama persis untuk ketiga pot. Ukuran potnya juga sama. Jumlah air yang disiram setiap hari harus sama takarannya. Terus, lama penyinaran mataharinya juga harus sama, ditaruhnya di tempat yang sama. Wow. Kalau salah satu ini beda, misalnya pot tomat dapat air lebih banyak, ya kita nggak bisa yakin kalau tomat tumbuh lebih cepat itu karena jenisnya atau karena kebanyakan air. Ngerti kan? Iya, ngerti. Jadi mengontrol variabel ini krusial banget ya, biar hasilnya nggak bias. Krusial banget. Nah, setelah variabelnya jelas, kita susun prosedur percobaan. Ini langkah kerja atau cara kerjanya. Harus ditulis secara runut, jelas banget. Sedemikian rupa sehingga kalau orang lain mau ngulang percobaan kita, dia bisa ngikutin persis sama. Termasuk alat bahannya juga. Betul. Daftar alat dan bahan yang digunakan itu juga harus spesifik. Misalnya bukan cuma air, tapi 100 ml air suling. Bukan cuma pupuk, tapi 5 gram pupuk merek X jenis NPK. Kejelasan dan detail di prosedur ini penting banget buat replikasi dan validasi hasil nanti. Oke, jadi merancang percobaan itu benar-benar harus dipikirin matang-matang ya. Terutama soal detail variabel kontrolnya. Nah, pas eksperimen jalan, kita kan ngamatin tuh. Tadi disebut ada observasi kualitatif sama kuantitatif ya. Oke, kalau kuantitatif? Kuantitatif itu pakai angka, hasil dari pengukuran. Misalnya, suhu naik jadi 50 derajat Celcius, massanya 10,5 gram, volumenya 25 ml. Nah, kita fokus ke yang kuantitatif ini sekarang, soal pengukuran. Ini juga butuh ketelitian ekstra banget nih. Nah, ini dia, pengukuran. Gimana tuh detailnya? Pengukuran itu bisa dibilang tulang punggungnya data kuantitatif dalam sains. ada beberapa konsep dasar nih yang penting dipahami biar pengukurannya benar dan teliti. Apa aja tuh? Pertama, besaran. Ini istilah buat segala sesuatu yang bisa diukur dan punya nilai angka. Contohnya, panjang, massa, suhu, waktu, volume, kecepatan. Itu semua besaran. Oke, sesuatu yang bisa diukur ya? Betul. Nah, besaran ini ada dua jenis utama. Ada besaran pokok. Ini semacam fondasinya ya. Ada 7 yang disepakati secara internasional pakai sistem internasional atau SI. 7? Apa aja tuh? Ada panjang, satuannya meter, simbolnya M. Massa, kilogram, kilogram. Waktu, sekon atau detik, S. Suhu, Kelvin, K. Jumlah zat, mol. Kuat arus listrik, ampere, A. Dan intensitas cahaya, candela, CD. Ini dasar banget. Oke, 7 besaran pokok. Satunya lagi apa? Satunya lagi besaran turunan. Ini besaran yang didapat dari kombinasi besaran pokok. Contohnya kecepatan. Itu kan jarak dibagi waktu ya. Jarak itu panjang, M. Waktu itu sekon, S. Jadi satuannya MS. Atau luas. Itu kan panjang kali lebar. Sama-sama besaran panjang, jadi M kali M atau M kuadrat. Volume juga, M kubik. Massa jenis, itu massa dibagi volume, jadi kilogram M kubik. Gitu. Oke. Jadi diturunkan dari yang pokok tadi ya. Terus ada istilah satuan juga kan? Yah, setiap besaran itu punya satuan sebagai pembandingnya pas kita ngukur. Nah, satuan ini ada 2 macam juga. Ada satuan baku sama satuan tidak baku. Bedanya apa tuh? Satuan baku itu standarnya jelas, tetap, dan diakui internasional. Contohnya ya satuan SI tadi, meter, kilogram, sekon, kelvin. Kalau kita ukur pakai meter di sini sama di negara lain, ya hasilnya harusnya sama kalau ngukurnya benar. Oke, kalau yang tidak baku? Satuan tidak baku itu nilainya bisa beda-beda, tergantung siapa yang ngukur atau kapan ngukurnya. Contohnya kayak jengkal tangan, depa, rentangan tangan, hasta, lengan bawah. Kan beda-beda tuh ukurannya tiap orang. Oh iya. Jengkal saya sama jengkal Anda pasti beda ya? Nah, makanya dalam sains kita wajib pakai satuan baku. Idealnya pakai SI. Biar apa? Biar hasilnya konsisten, bisa dibandingkan sama hasil penelitian orang lain dimanapun. Suhu misalnya, satuan SI-nya kan Kelvin. K. Walaupun sehari-hari kita lebih sering pakai Celsius, derajat Celsius atau mungkin Fahrenheit, derajat Fahrenheit ya. Tapi dalam laporan ilmiah, biasanya pakai Kelvin. Oke, jadi penting pakai satuan baku biar standar ya. Terus kadang kan kita perlu ngubah satuan ya, misalnya dari kilometer ke meter gitu. Itu gimana? Nah, itu namanya konversi satuan. Mengubah satu satuan ke satuan lain yang setara. Biasanya kita pakai tangga konversi, kayak di gambar 1.15 di materi Anda itu. Oh, yang tangga kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili itu ya? Betul. Kalau turun satu tangga, dikali 10. Kalau naik satu tangga, dibagi 10. Contohnya, 5 kilometer mau jadi meter. Kan turun 3 tangga tuh. Kilo ke hekto, hekto ke deka, deka ke meter. Berarti dikali 10, dikali 10, dikali 10. Atau dikali 1000. Jadi 5 kilometer sama dengan 5000 meter. Oke. Kalau sebaliknya, misalnya 200 cm jadi meter. Dari senti ke meter kan naik 2 tangga. Senti ke desi, desi ke meter. Berarti dibagi 10, terus dibagi 10 lagi. Atau dibagi 100. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Sip. Kelihatannya sepele ya konversi ini. Tapi kalau salah bisa bahaya juga ya. Bisa fatal dalam perhitungan, apalagi kalau datanya mau dipakai buat analisis lebih lanjut. Jadi ketelitian di sini juga penting. Oke, paham soal besaran, satuan, konversi. Nah, pas ngukur pakai alatnya langsung nih. Apa aja yang perlu diperhatikan biar hasilnya benar-benar akurat dan teliti? Nah, ini dia bagian praktek yang butuh kecermatan tinggi banget. Ada beberapa poin penting. Oke, apa aja tuh? Pertama, pastikan alat ukur dimulai dari titik nol yang benar. Kalau pakai penggaris, ujung benda yang diukur harus pas di angka 0 penggaris. Jangan digeser. Oke, mulai dari 0. Kedua, posisi alatnya harus pas. Misalnya pakai termometer buat ukur suhu air panas di panci. Ujung bawah termometer, reservoirnya harus tercelup semua di air, tapi Jangan sampai nyentuh dasar atau dinding pancinya. Itu bisa ngaco nanti suhunya. Ah, oke. Harus pas di cairannya ya. Ketiga, nah ini sering salah nih, cara kita melihat skala. Posisi mata kita harus lurus atau tegak lurus sama skala yang mau dibaca. Jangan lihat dari samping atas atau samping bawah. Kenapa? Kenapa emang? Biar nggak kena kesalahan paralaks. Itu kayak di gambar 1.16. Kalau lihatnya miring, angka yang kebaca bisa beda sama angka sebenarnya. Bisa lebih besar atau lebih kecil. Jadi harus lurus. Wah, iya juga ya. Baru ngah. Oke, mata harus lurus. Terus? Keempat, khusus buat mengukur volume cairan, pakai gelas ukur atau alat ukur volume lain. Perhatikan permukaan cairannya. Kan nggak rata tuh biasanya. Ada yang bentuknya cekung ke bawah, kayak air. Itu namanya meniskus cekung. Kita bacanya pas di dasar cekungannya itu. Di bagian paling bawahnya ya? Iya. Ada juga cairan yang permukaannya cembung ke atas. Kayak raksa kalau di termometer zaman dulu. Itu meniskus cembung. Nah, kalau ini kita bacanya pas di puncak cembungannya. Coba lihat gambar 1.17 deh. Beda cara baca ini bisa ngasih selisih angka loh. Jadi harus cermat banget. Oh gitu ya? Ada cekung, ada cembung. Oke. Ada lagi? Kelima, jangan lupa pas catat hasil pengukuran, tulis lengkap sama satuannya. Misalnya, panjangnya 15,5 cm, ya tulis 15,5 cm. Jangan cuma 15,5. Suhu 30 derajat Celcius, tulis 30 derajat Celcius. Satuannya penting banget. Siap. Angka dan satuan. Terakhir. Langsung catat di buku data atau lembar kerja. Jangan ditunda-tunda, jangan ngandelin ingatan. Wah, itu gampang banget lupa atau keliru nanti angkanya. Setuju banget. Memori manusia suka nggak akurat ya? Wah, ternyata banyak juga ya perintilannya buat sekedar ngukur biar teliti. Contoh di aktivitas 1.13 itu kan ada macam-macam ya. Ngukur panjang pakai penggaris, denyut nadi pakai stopwatch, suhu pakai termometer, sampai volume batu pakai gelas ukur. Itu semua perlu nerapin teknik tadi ya. Betul banget. Ngukur panjang jelas butuh baca skala lurus mulai dari angka 0. Ngukur denyut nadi pakai stopwatch, yang penting kan presisi neken tombol start sama stopnya. Ukur suhu, termometernya harus tercelup benar. Mata lurus ke skala. Nah, yang volume batu itu gimana? Kan bentuknya nggak beraturan. Nah, itu pakai prinsip kenaikan volume air. Caranya kan isi gelas ukur dengan air sampai volume tertentu, catat volume awalnya, baca meniskus cekungnya dengan benar. Terus masukin batu pelan-pelan ke dalam air, jangan sampai nyiprat. Airnya kan bakal naik tuh. Catat volume akhir setelah batu masuk, baca lagi meniskus cekungnya dengan benar. Nah, volume batu itu adalah selisihnya. Volume akhir dikurangi volume awal. Ah, oke. Jadi ngitung selisihnya ya. Di sini perlu cermat baca meniskus air dua kali ya berarti? Tepat sekali. Dua kali pengukuran volume air yang harus teliti. Semua teknik ini tujuannya satu, dapetin data kuantitatif yang akurat yang bisa diandalkan. Ketelitian pengukuran ini jadi kunci banget. Jadi ketelitian dalam pengukuran ini memang jadi kunci ya, biar data yang kita dapat itu valid, bisa dipercaya. Nanti kesimpulan yang ditarik juga jadi kuat dasarnya. Oke, anggaplah percobaan udah selesai nih. Data udah terkumpul dengan teliti, terus diapain data ini? Gimana cara nyampeinnya ke orang lain biar mereka ngerti? Nah, ini masuk ke tahap akhir tapi nggak kalah pentingnya. Pelaporan hasil. Data mentah yang udah kita kumpulin tadi, itu perlu diolah dan disajikan dengan cara yang rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Ada beberapa cara umum nih. Gimana aja caranya? Yang paling dasar itu pakai tabel. Ini cara buat merapihkan data angka-angka hasil pengukuran. Biasanya variabel bebasnya ditaruh di kolom sebelah kiri, variabel terikatnya di kolom sebelah kanan. Oke. Tiap kolom harus ada judul yang jelas. Isinya nama besaran yang diukur, plus jangan lupa satuannya ditulis dalam kurung. Kalau ada angka desimal, usahakan jumlah angka di belakang komanya konsisten biar rapi. Contohnya itu ada di tabel 1.7 di materi Anda yang nyajiin data penurunan suhu teh seiring waktu. Jelas kan? Waktu di kiri, suhu di kanan, satuannya ada. Ya, kelihatan rapi dan mudah dibaca ya kalau pakai tabel. Selain tabel? Selain tabel, sering juga data disajikan dalam bentuk grafik. Ini cara visual yang bagus banget buat melihat pola atau tren hubungan antar variabel. Ada dua jenis grafik yang umum dipakai, grafik batang sama grafik garis. Bedanya apa tuh? kapan pakai yang mana? Grafik batang kayak di gambar 1.20 itu biasanya dipakai kalau variabel bebasnya berupa kategori atau kelompok yang nggak berurutan secara angka. Misalnya tadi jenis tanaman, tomat, cabai, bawang, atau jenis tanah, A, B, C. Kita bandingin tinggi batangnya aja. Oke, buat kategori ya. Kalau grafik garis? Nah, grafik garis kayak di gambar 1.21 itu lebih cocok kalau variabel bebasnya berupa angka yang kontinu atau berurutan. Contohnya waktu, 0 menit, 5 menit, 10 menit, atau suhu atau konsentrasi larutan. Nanti titik-titik datanya dihubungin pakai garis, jadi kelihatan polanya, apakah naik, turun, atau stabil. Oke. Jadi garis itu buat lihat trennya. Bikin grafik ini ada aturannya juga nggak? Biar bagus dan informatif. Ada dong. Bikin grafik juga perlu ketelitian biar nggak salah interpretasi nantinya. Grafik yang baik itu harus ada judul yang jelas, ngasih tahu grafik itu tentang apa. Terus sumbu datar, sumbu X itu biasanya buat variabel bebas, sumbu tegak, sumbu Y buat variabel terikat. Kedua sumbu harus dikasih label, nama besarannya apa, dan satuannya apa. Skala angkanya juga harus jelas dan intervalnya konsisten. Jangan lompat-lompat skalanya. Wah, lengkap juga ya komponen grafik. Jadi nggak asal bikin garis atau batang aja. Nah, setelah data disajikan rapi di tabel atau grafik, terus gimana? Baru deh kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan ini harus jadi jawaban dari pertanyaan awal atau tujuan percobaan kita. Dan ini penting banget. Kesimpulan wajib didasarkan pada data yang udah kita kumpulkan dan sajikan tadi. Jangan ngarang, jangan masukin opini pribadi yang nggak didukung data. Jadi murni dari data ya? Iya. Di bagian kesimpulan ini juga kita nyatakan apakah hipotesis kita di awal tadi terbukti, diterima, atau ternyata salah, ditolak, berdasarkan hasil percobaan. Kesimpulan yang baik juga nggak berhenti di situ. Sebisa mungkin kita coba kaitkan hasil temuan kita dengan konsep atau teori sains yang udah ada yang relevan. Contohnya gimana tuh mengaitkan dengan teori? Misalnya, tadi percobaan suhu teh yang turun terus. Kesimpulannya kan, semakin lama suhu teh semakin turun. Nah, kita bisa tambahin kaitannya dengan teori perpindahan kalor. Bahwa kalor dari teh berpindah ke lingkungan sekitar yang suhunya lebih rendah. Sampai akhirnya nanti suhunya sama, gitu. Kalau kita mengacu teori dari buku atau sumber lain, sebaiknya disebutkan juga sumbernya. Oke. Jadi kesimpulan itu menjawab tujuan berdasarkan data, ngecek hipotesis, dan dikaitkan sama teori. Mantap. Nah, kalau mau bikin laporan percobaan yang lengkap banget nih, kayak buat tugas sekolah atau publikasi ilmiah gitu, strukturnya gimana biasanya? Biar runut dan detail. Nah, untuk laporan ilmiah yang formal, biasanya strukturnya udah cukup standar dan runut, mencakup semua aspek percobaan tadi. Biar apa? Biar jelas, lengkap, dan orang lain bisa paham atau bahkan ngulangin percobaan kita kalau mau. Biasanya isinya gini. Apa aja tuh? 1. Judul percobaan. Jelas ya. 2. Tujuan percobaan. Apa sih yang mau dicari tahu? 3. Dasar teori. Ringkasan singkat konsep yang relevan sama percobaan. 4. Hipotesis. Dugaan awal kita apa? Oke, 4 poin awal. 5. Identifikasi variabel. Nah, ini sebutin dengan jelas. Mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya, dan apa aja variabel kontrol yang dijaga tetap sama. 6. Alat dan bahan. Daftar lengkap semua yang dipakai. Kalau perlu kasih spesifikasi ukuran atau jumlahnya. Misalnya, gelas kimia 200 ml, larutan garam 5%. Detail ya alat bahannya. Lanjut. 7. Prosedur kerja atau langkah percobaan. Ini ditulis detail banget, langkah demi langkah secara berurutan, termasuk gimana cara kita ngontrol variabelnya tadi. 8. Data hasil pengamatan. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel, biar rapih. Oke, data mentahnya di sini ya? Iya, terus 9. Analisis data. Nah, di sini datanya diolah, bisa dibikin grafik, atau kalau ada perhitungan rata-rata, simpangan baku, itu masuk di sini. 10. Pembahasan. Di bagian ini kita interpretasi data tadi. Apa artinya pola di grafik? Kenapa hasilnya begitu? Kita kaitkan lagi sama teori. Kalau ada hasil yang aneh atau nggak sesuai harapan, kita bahas juga kemungkinan penyebabnya apa, mungkin ada kesalahan pas percobaan gitu. Wah, analisis mendalam ya di pembahasan. Tinggal 2 lagi. Yah, 11. Kesimpulan. Ini ringkasan jawaban dari tujuan, status hipotesis tadi, diterima, ditolak, berdasarkan data dan analisis. Dan terakhir, 12, daftar pustaka, kalau kita ada mengutip teori atau data dari buku, jurnal, atau sumber lain. Lengkap banget ya struktur laporannya. Benar-benar harus runut dan detail di setiap bagiannya. Betul, struktur yang rinci ini memastikan semua informasi penting tersampaikan. Jadi orang lain yang baca bisa paham betul apa yang kita kerjakan, gimana caranya, apa hasilnya, dan apa maknanya. Dan yang penting bisa diverifikasi atau diulang kalau perlu. Oke, jelas banget sekarang. Jadi, sains itu ternyata bukan cuma soal nemuin hal baru yang wow gitu ya, tapi lebih ke soal proses yang rapi, terstruktur, dan penuh ketelitian di setiap tahapnya. Mulai dari bertanya, merancang, mengukur dengan presisi, sampai melaporkan hasilnya dengan cara yang detail dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, cara pelaporan yang sistematis dan detail inilah yang memungkinkan pengetahuan ilmiah itu bisa terus berkembang, bisa diuji ulang oleh ilmuwan lain, dan bisa dipercaya. Apa itu sains? Cabangnya yang banyak dan detail. Pentingnya kecermatan pakai alat dan jaga keselamatan di lab. Terus, langkah-langkah metode ilmiah yang ternyata sangat terstruktur dan butuh ketelitian di mana-mana. Betul, terutama soal variabel dan pengukuran tadi ya. Iya, perlunya presisi dalam setiap pengukuran, sampai gimana cara menyajikan data dan menyusun laporan hasil percobaan dengan baik dan detail. Intinya sih, sains itu menyediakan cara berpikir dan bekerja yang sistematis untuk memahami alam semesta ini. Metode ilmiah itu perangkatnya. Dan yang menarik ya, prinsip-prinsip dasar ini kayak observasi yang jeli, berpikir logis, menguji dugaan, kerja dengan teliti, itu sebenarnya bisa banget kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nggak harus di lab. Oh iya, gimana tuh? Ya, misalnya pas kita mau ambil keputusan penting, coba deh amati situasinya dulu dengan detail, kumpulin informasi, observasi. Terus bikin perkiraan atau pilihan, hipotesis. Coba pertimbangkan konsekuensi tiap pilihan, merancang percobaan pikiran. Lalu ambil keputusan dan lihat hasilnya, eksperimen dan data. Terakhir, evaluasi apakah keputusan kita tepat, kesimpulan. Mirip kan alurnya? Wah, ya juga ya. Jadi melatih kepekaan pada detail dan proses yang runut itu bisa bantu kita mecahin masalah apa aja ya. Nggak cuma soal sains. Betul. Bisa bantu kita berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan lebih baik. Oke. Sebagai penutup diskusi kita kali ini nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan di rumah. Coba deh lihat sekeliling Anda. Pilih satu aja fenomena sederhana yang bikin Anda penasaran. Apa aja boleh. Menarik nih. Nah, kira-kira, kalau Anda mau coba selidiki fenomena itu pakai pendekatan ilmiah tadi, pengamatan spesifik apa yang akan jadi langkah pertama Anda? Detail apa yang akan Anda perhatikan pertama kali untuk memulai investigasi kecil Anda sendiri? Coba dipikirkan ya. Yep, latihan yang bagus itu. Memulai dari pengamatan yang detail.